على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا آمين Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Muttaqin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak-Ibu, malam hari ini kita dimudahkan Allah Ta'ala datang ke masjid untuk sholat maghrib, kemudian duduk bersama, bercengkrama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mempelajari hadis-hadis beliau, tentunya ini adalah amal soleh. Kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatatnya sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan jika ini adalah amal soleh dan insya Allah begitu, maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, menutupi aib-aib kita semua, merahmati kita semua, memudahkan semua urusan kita, dan mengumpulkan kita kelak bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Langsung saja Bapak Ibu kita melanjutkan kitab nikah dari kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata An Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raffa'a insanan adalah beliau ketika memberi ucapan selamat ya raffa'a itu mendoakan ya seseorang idza tazawwaja saat menikah qala beliau mengatakan barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad wal Arba'ah dan Al Arba'ah. Al Arba'ah itu ashabus sunan Bapak Ibu, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah wa shahahahu At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban demikian pula Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Inti hadis ini Bapak Ibu, ketika ada orang menikah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang itu dengan doanya bagaimana? Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kamu. Laka. Jadi kata laka itu untuk dalam bahasa Arab biasanya untuk yang baik-baik. Misalkan kayak doa ya, itu ada da'alahu, itu berarti mendoakan kebaikan untuknya. Kalau da'a alaihi itu mendoakan juga Pak, tapi keburukan. Gitu loh. Nah, kalau ta'alahu mendoakan kebaikan untuknya, itu misalkan kayak Allah yahfaduka, Allah menjagamu, Allah yarhamuka, Allah melindungimu, Allah yuwaffiquka, Allah memberikan taufik kepadamu, ghafarallahu laka dzambak, semoga Allah mengampuni dosamu. Ini berarti doa yang baik. Tapi kalau doa yang buruk beda, Pak. Misalkan doa yang buruk itu ya laknatullah ala fulan, semoga laknat Allah atas si fulan, laknatullah alal yahud wan nasara, gitu kan, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Nah, kaitannya ini doa yang alaika, keburukan. Di sini barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan padamu. Maksudnya pada segala yang baik dalam pernikahan, Pak. Karena yang namanya orang menikah itu kan enggak semuanya enak kan? Ada masalah, ada positif, ada negatifnya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan baik dalam kondisi enak diberkahi, dalam kondisi tidak enak juga tetap diberkahi. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi untukmu pada yang enak-enak dalam pernikahan, dalam rumah tangga, wa baraka alaika, dan tetap memberkahi kamu juga pada yang enggak enak, ya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian berdua fi khairin, ya, di antara kalian berdua fi khairin, dalam kebaikan. Nggih. Berarti sunnahnya Bapak Ibu, kalau kita menghadiri pernikahan, ini yang kita ucapkan, bukan selamat menempuh hidup baru ya, itu bukan doa itu. Jadi doa itu yang paling bagus adalah doa yang datang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dikatakan di sini fayustahabbu liman hadara aqdan nikah, maka dianjurkan bagi siapapun yang menghadiri akad nikah, an yad'u walil mutazawwiji, agar mendoakan kebaikan untuk orang yang menikah, bihadza du'a, dengan doa ini, wa hadza afdal, dan ini lebih utama, min du'ail jahiliyah, daripada doa-doa jahiliyah. Jadi doa-doa itu banyak, Pak, tetapi yang paling afdal apa, adalah doa yang datang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya, Bapak Ibu, kita diperintahkan sesama muslimin ini untuk saling mendoakan. Ya, jadi kalau kita itu senang didoakan yang baik-baik, sambil juga mendoakan yang baik-baik. Jadi tingkatan ukhuwah dalam Islam itu kan ada tiga. Apa itu ukhuwah, Pak? Ukhuwah itu persaudaraan. Jadi dalam Islam itu tingkatan ukhuwah ini ada tiga. Pertama, yang paling rendah, itu pun masih susah, adalah kosong-kosong, Pak. Salamatus sadr istilahnya. Jadi salamatus sadr itu hati yang selamat. Jadi enggak ada rasa dengki, marah, dendam, mangkel, jengkel, dongkol kepada setiap muslim, itu enggak ada, Pak. Ya. Dan hadisnya kan jelas. Dalam riwayat Ahmad itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercengkrama, bermajelis bersama para sahabat, tiba-tiba beliau mengatakan, "Saya telak alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan datang sekarang, ya, di antara kalian ini seorang laki-laki penduduk surga. Datang, Pak, orangnya, laki-laki Ansor, jenggotnya terotosan air, habis berwudu, sambil membawa sandalnya, terompahnya di tangan kiri, terus duduk. Nah, pada kesempatan yang lain, dan ini berulang sampai 3 kali, dan yang datang orangnya itu-itu juga, Nabi mengatakan, "Saya telak alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akhirnya salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, penasaran dia, ini orang memang amalnya apa ya, begitu. Kok sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan datang di antara kalian laki-laki penghuni surga dalam tiga kesempatan yang berbeda, tapi yang datang orangnya kok itu-itu aja begitu. Akhirnya dia minta izin nginap di rumah sahabat Ansor ini barang 3 hari 3 malam ya, pura-pura ada masalah dengan bapaknya. Nah, ketika dia bermalam 3 hari itu, bapak ibu diperhatikan gimana sih sholatnya, jangan-jangan sholatnya ini ada sholat khusus lah. Kalau kita sholatnya kan begitu, mungkin dia ini gak sholat belas, mungkin begitu, mungkin puasa. Pokoknya dia itu karena yakin bahwa orang mendapatkan tazkiyah. Apa tazkiyah itu? Mendapatkan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia penghuni surga pasti punya amal khusus, pak. Gitu. Nah, dia pengen tahu. Setelah diperhatikan itu kok biasa-biasa saja amalnya. Akhirnya pada malam ketiga dia terus terang, nggak ada masalah saya dengan bapak saya gitu. Cuma saya penasaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sampai 3 kali, saya telah alaikumul an rojulun min ahlil jannah. Tapi yang datang kok sampean terus. Sementara tak perhatikan ibadah sampean biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa begitu loh. Nah, terus dia menjawab, apa bapak ibu? Ya, memang seperti itu ibadah saya. Cuma setiap mau tidur, ini yang susah bapak ibu. Setiap mau tidur, setiap orang yang punya kesalahan kepada saya tak maafkan, tak doakan kepada Allah Ta'ala, sehingga pokoknya saya itu ketika tidur itu hati kosong, tidak ada rasa benci, dendam, marah, jengkel, dongkol, pokoknya itu enggak ada semua kepada setiap kaum muslimin. Nah, ini yang susah. Makanya Abdullah bin Amru dia mengambil kesimpulan, wah ini yang susah gitu. Karena gini pak, ngabunten. Ya, kadang-kadang orang itu lebih mudah sholat, pak, lebih mudah puasa, lebih mudah sedekah, ya kan? Tetapi itu memaafkan manusia, menahan amarah, enggak bisa, pak. Makanya ciri penduduk surga kata Allah Ta'ala itu apa? Ya. Walladzina, apa itu surat Ali Imran itu loh. Walladzina yunfiq a'udzubillahi minasyaitonir rajim uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kan Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu siapa, pak? Insyaallah panjenengan semoga mudah-mudahan. Nah, orang bertakwa itu kata Allah pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Senantiasa infak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Jadi terus infak, pak. Wal kadziminal ghaiz, menahan amarah. Okay. Jadi dibuat orang marah itu ditahan, pak. Padahal dia itu mampu untuk melampiaskan gitu. Terus wal afina anin nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi makna kasarannya seperti ini, panjenengan itu difitnah orang, pak. Dijelek-jelekan citranya gitu loh, difitnah pokoknya. Tapi jenengan itu mau apa ya? Mau ke pengadilan nuntut dia bisa. Tapi jenengan menahan amarah wis gak usah lah, apa masalah ngene wae kok gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dimaafkan, pak. Didoakan di belakang, ya Allah ampuni dia, ya Allah beri dia hidayah gitu, pak. Dan enggak cukup itu, dikirimi parcel bisa. Itu ini bisa nggih jenengan kayak gitu nggih. Halo. Pak Agus lejeng nggih. Itu, pak. Ya. Nah, ini tingkatan paling rendah dalam ukhuwah Islamiyah. Paling rendah loh. Nah, yang kedua itu tawassut. Tawassut itu ya separuh-separuh. Kembali kepada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman seseorang dari kalian sampai mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau yang tadi itu gak ada dendam, gak ada, pokoknya gak ada jengkel, gak ada. Terus ini tingkatan lebih tinggi, dia ini menginginkan kebaikan buat kaum muslimin. Kalau yang tadi kan tidak, pokoknya gak ada masalah, gitu aja gitu. Maksudnya, kalau dia senang dikasih hadiah, dia suka ngasih hadiah. Kalau dia itu senang didoakan, dia suka mendoakan, gitu Pak. Jadi makna saudara itu adalah saling menutupi. Saya punya aib, jenengan punya aib. Kalau aib panjenengan pingin ditutupi, maka tutupi aib orang, seperti itu. Kalau panjenengan punya kesalahan, suka didoakan agar diampuni Allah Ta'ala, maka lakukan kepada kaum muslimin yang lain seperti itu. Jadi makna saudara itu saling menutupi, saling memaafkan, saling menasehati, saling memaklumi, saling berhusnudzon, bukan saling suudzon. Nah kalau saling suudzon, saling menjatuhkan itu musuh Pak, masih bodoh-bodoh muslimi gitu kan. Nah makanya banyak perselisihan di antara kaum muslimin ya, tidak bersatu-bersatu ini karena ini tidak ada gitu loh. Nah makanya diawali dengan saling mendoakan tadi. Nah dan keutamaannya Bapak Ibu, kalau panjenengan mendoakan, kan hadisnya jelas, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan saudaranya bidzahril ghaib ketika tidak ada ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat yang hadir di samping kepalanya mengucapkan amin walaka bil mithl, amin dan bagimu juga seperti itu. Itu tawassut Pak, nggih tawassut. Ini kalau cerita dari sejarah Masya Allah ya, tapi pernah ada Pak. Jadi di antara ini ya, biar kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan ini, jadi untuk mengulang kembali murojaah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, yang pertama kali beliau lakukan tiga perkara, Pak. Pertama adalah apa? Membangun masjid. Masjid apa? Halo, masjid Qiblatain atau masjid apa? Masjidku Quba. Itu masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Kalau masjid Qiblatain kan karena di situ terjadi sholat ke Baitul Maqdis sama sholat ke Ka'bah. Jadi rakaat pertama itu ke Baitul Maqdis di Palestina, rakaat kedua ke Ka'bah Pak. Makanya disebut Qiblatain gitu. Jadi masjid Quba. Yang kedua adalah mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan Ansar. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu beliau membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Ya, biar kaum muslimin eksis dulu, kuat dulu, enggak diganggu sama Yahudi meskipun nanti mereka berkhianat kan. Nah, ketika mempersaudarakan sesama Muhajirin dan Ansar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, Pak. Dengan siapa sahabat Ansarnya? Sa'ad bin Rabi. Ini fakta ini. Bukan cuma dongeng kayak Malin Kundang, kayak Tangkuban Perahu. Enggak, ini fakta gitu. Jadi Sa'ad bin Rabi itu bilang begini kepada Abdurrahman bin Auf, "Ini loh harta saya. Silakan kamu ambil separuh buat kamu, separuh buat saya." "Terus ini Pak Qadir, saya punya dua istri." "Ya, silakan kamu pilih salah satu gitu. Nanti saya ceraikan, setelah habis masa iddahnya kamu nikahi." Sampai segitunya gitu loh. Nah, ini kalau jenengan baca di sejarah pada peristiwa ini masalah itu dispasti semua kitab sejarah menjelaskan itu Pak. Jadi ini cerita betulan gitu. Cuma Abdurrahman bin Auf tidak mau wis tunjukkan saya pasar raja gitu. Ditunjukkan pasar, kemudian berdagang di situ, itu jualan susu sama keju kalau enggak salah. Enggak lama kemudian datang kepada Nabi, kok ada warna kuning-kuning. Warna kuning-kuning itu ya minyak wangi karena pernikahan adat waktu itu. Nah, terus kamu kasih mahar apa wanita itu gitu kan? Katanya ala wazni nawatin minadz dzahab. Jadi maharnya itu emas sebesar biji kurma. Terus Nabi mengatakan, aulim walau bisyatin, buatlah walimah, pesta meskipun dengan satu ekor kambing. Itu Pak. Jadi mari Bapak Ibu kita mulai. Ini sesama jamaah aja saling didoakan. Ini jenengan kan kenal kan? Ya ada Pak Kodir, ada Pak siapa lagi nih? Yang Pak Kodir sudah saya kenal, ada Pak Agus, Pak Arsono. Didoakan, disebutkan secara khusus Pak Rohani, Pak Awi. Ya Allah. Anu apa? Ampuni Pak Awi ya Allah, Pak Arsono, Pak Kodir. Gitu didoakan disebut. Ya Allah, berkahi keluarganya, berkahi rezekinya, lapangkan ya Allah rezekinya. Berikan mereka berdua kesehatan, berikan gitu, Pak. Paling enggak pernah ya. Halo. Nah, ini untuk tingkatan itu enggak pernah ndongakno berdoa dhewe, makane kono sing ngamini makane mbek Allah enggak dikabul-kabulkan. Coba jenengan doakan Pak yang lainnya, pasti ada malaikat amin. Dan aminnya malaikat itu mus tajab walaka bil mithl amin, dan bagi kamu juga seperti itu. Jadi sejatinya kalau panjenengan mendoakan muslimin yang lain itu panjenengan juga berdoa buat panjenengan sendiri. Itu Pak. Jadi pelajaran dari hadis ini ya, pertama yang sunnah ketika ada orang menikah adalah mendoakan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Pelajaran berikutnya, kita muslimin ini diperintahkan untuk saling mendoakan. Meskipun yang mati pun didoakan, Pak. Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, atau doa dalam surat Al-Hasyr itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ini ada dendam, jengkel kepada orang-orang beriman. Ini dibaca Pak terus gitu. Jadi ini perintah untuk saling mendoakan muslimin. Juga di sini berarti perintah untuk mendatangi undangan, Pak. Wajib mendatangi undangan. Kecuali sudah ada undangan sebelumnya atau pas sudah ada agenda. Kalau enggak ada udzur, silakan datang. Loh Ustaz, tapi itu nanti ada dangdutannya, ada campur lagi perempuan, ada khomernya. Nah, kalau gitu wajib enggak hadir, Pak. Ya. Ini ketika tidak ada kemungkaran. Tapi kalau ada kemungkaran di situ, maka wajibnya tidak hadir, begitu. Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda fil hajah. Ya, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana mengajari kita at-tasyahhuda fil hajah, tasyahud dalam hajat. Apa tasyahud di sini, Pak? Tasyahud itu asyhadu alla ilaha illallah. Makanya kan dalam salat itu kan ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat disebut tasyahud. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nah, ini maksudnya ketika kita punya hajat, ya, termasuk nikah, itu ada ceramahnya, Pak. Dan dalam hajat-hajat yang lain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita bertasyahud. Ya, ada kata syahadatnya. Nah, apa itu? Ini innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina, gitu kan? Jadi termasuk ketika kita mengawali apapun, ketika ceramah, ketika khutbah Jumat, ketika khutbah nikah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajari kita, Pak, yang dibaca itu ini. Innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Dipuji kapanpun, dimanapun, kondisi senang, tidak senang, tetap kita mengucapkan alhamdulillah. Nahmaduhu, kita bertahmid, memuji Allah Ta'ala. Wa nasta'inuhu, dan kita minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Wa nastaghfiruhu, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kita. Diri kita ini banyak buruknya, Pak. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Man yahdillahu fala mudillalah, barang siapa diberi Allah petunjuk, niscaya tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil, barang siapa yang sudah disesatkan Allah, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Nah, baru ini tasyahudnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah, tiada rob yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah berarti Nabi Muhammad bukan Tuhan. Berarti tidak boleh kita minta kepada Nabi Muhammad. Boleh tidak boleh? Wahai Nabi, tolong beli aku rezeki. Syirik, Pak, betenang sal itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hamba. Kalau begitu minta Jibril, wahai Jibril tolong aku. Tidak boleh juga, Jibril makhluk kok. Nah, ini Pak, orang banyak tidak ngerti. Jadi minta pertolongan kepada Nabi Muhammad meskipun Nabi ya. Minta pertolongan kepada Jibril meskipun malaikat, itu tidak boleh. Mereka makhluk. Minta itu kepada Allah ya. Abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Nah, meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Bapak Ibu, tapi beliau diistimewakan dengan risalah. Meskipun beliau itu hamba sama seperti kita, tapi yo mboten kayak dewek-dewek begini ya. Bukan seperti awak dewe. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu seperti disebutkan pada akhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakan Muhammad, aku itu hanyalah manusia biasa seperti kalian. Apa? Qul innama ana basyarum mithlukum, apa lanjutannya? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, hanya saja diberikan wahyu kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Lanjutannya apa, Pak? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap liqa, berjumpa dengan Rabb-nya. Nah, liqa di sini, Pak, maknanya itu berjumpa setelah mati, atau maknanya meskipun kita masih hidup kita melakukan liqa, berjumpa dengan Allah. Gimana caranya? Falyamal amalan sholihah, hendaknya dia mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu dikatakan soleh ketika sesuai dengan tuntunan, arahan, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jenengan perlu hati-hati ketika mau melakukan suatu amal ibadah. Ini ada dalilnya ndak? Nabi Muhammad dulu mengerjakan boten. Nah, karena kalau kita anggap sebagai amal soleh, kita mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, tapi kok enggak ada contohnya dari Nabi misalkan, atau hadisnya palsu, berarti ini bukan amal soleh, Pak. Ya, fal ya'mal amalan salihan, yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jangan menyekutukan Allah dengan siapapun. Gitu, Pak. Wa yaqra'u thalatha ayatin, kemudian Nabi itu membaca 3 ayat. Ayat pertama pada surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat apa? Surat apa? Surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa itu takwa? Takwa itu Bapak Ibu menjalankan perintah, menghindari larangan. Kalau panjenengan diperintahkan apa oleh Allah, oleh Nabi, kerjakan. Ya. Kalau dilarang apa, tinggalkan. Nah, itu namanya takwa. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna, dan sekali-kali kamu jangan mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi muslim. Jadi kalau mau mati silakan mati dalam kondisi apapun, gimana cara matinya, pokoknya kamu muslim. Ojo mati kecuali kondisimu adalah muslim. Ya, sebagaimana wasiat Nabi Yakub kan. Nabi Yakub itu Israel Bapak Ibu. Jadi Israel itu Nabi Yakub ya. Cuma ya kemudian sama orang-orang Yahudi kan diaku Bani Israel gitu kan. Itu kan disebutkan. Jadi Nabi Yakub itu berwasiat. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ya kan? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi beliau itu berwasiat, Pak. Bayangkan Nabi Yakub itu berwasiat, ya. Apa menenak ni aku mati sing kamu sembah itu apa gitu. Ya, jadi mereka mengatakan anak-anaknya itu, kita itu nyembah Tuhanmu, Pak. Tuhan yang satu, yaitu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Ishak dan Yakub, dan kita semua adalah muslim. Jadi mereka tuh muslimun, Pak. Mereka nahnu lahu muslimun. Mereka tuh muslim gitu. Itu Nabi Yakub. Nah, pelajaran berikutnya, kalau Nabi saja berpesan kepada anak-anaknya, mbok kita itu juga berpesan, nah, nanti nek bapak wis mati ojo lali salat. Engko nek bapak mati wis gak usah macem-macem, mesti kuburno biasa wae, gak usah ngene, gak usah ngono. Gitu, Pak. Nggih. Berwasiat begitu. Kalau njenengan gak berwasiat, wah mbok kuno diapakno engko. Ya ngapunten, sekarang itu kan ritual kan banyak, Pak, orang meninggal itu. Bu. Ngiburno pitik, bu nyepiuri beras kunir, ya kan? Nah itu Nabi pernah tak mengajarkan seperti itu. Nah itu kalau panjenengan gak memberikan wasiat kepada anak-anak pean, apalagi gak pernah ikut ngaji, Pak. Ngerti dari mana? Akhirnya fathul jari. Apa? Jari ini gitu. Pantesnya gak ngene ya, padahal itu gak ada tuntunannya. Ini loh yang harus kita ketahui itu, Pak. Oke? Jadi dulu itu kan kadang-kadang ya kebiasaan jahiliyah, ada orang mati itu, Pak, dibawa ke kuburan itu pakai bakar api. Makanya setingkat para sahabat kayak Hudzaifah ibnul Yaman itu berwasiat. Nah, aku mati enggak usah obong-obong, enggak usah gini-gini gitu. Makanya kalau di tradisi kita ada banyak perkara yang itu bukan dari Islam sebetulnya, jenengan berwasiat. Itu lebih patut, Pak, wong para nabi aja berwasiat kok. Apalagi kita. Ayat kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat pertama surat An-Nas, apa? An-Nisa. Nggih. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Ya. Ya, karena Siti Hawa itu kan diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Subhanallah. Ya, memang semuanya butuh ilmu, Pak. Sampai ada orang itu ketika sendakep dalam sholat, itu kan yang Nabi ajarkan kepada kita, ya, itu kan tangan, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di dada. Itu hadisnya begitu. Lah, terus ada orang yang dia itu di jalan samping sininya. Alasannya apa? Katanya soalnya Nabi Adam itu enggak ada tulang rusuk maka bernutupi. Ya, itu sholatnya begini tuh. Ada begitu, Pak. Ya Allah, gitu. Nah, itu ilmu sekondi kok ngene gue gitu loh. Itu ada, makanya kalau belajar itu belajar sing benar. Sesuatu dikatakan benar itu kalau sesuai dengan qala Allah, qala ar-rasul. Ya. Seperti itu. Nah, ini katanya karena Nabi Adam enggak ada tulang rusuknya sehingga dicekeling ini kelaran ngono paling ya. Min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian Allah menciptakan dari jiwa yang satu ini istrinya, siapa namanya? Siti Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya. Kemudian Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dari jiwa yang satu tadi itu. Kemudian wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah yang kalian itu saling meminta dengan nama Allah. Karena kebiasaan orang Arab itu, Pak, kalau minta sesuatu biar dituruti, billahi alaika a'tini, atas nama Allah tolong aku beri ini gitu. Kalau kita kan jarang nyebut nama Allah ya. Nah, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alakum billahi fa'atu. Siapapun yang minta kepada Allah, kepada kalian sambil nyebut nama Allah, berikan. Kenapa kita memberikan, Pak? Kita memberikan itu bukan karena orangnya, tapi karena kita sebagai bentuk pentauhidan kita, sebagai bentuk sempurnanya tauhid kita, ketika ada kata Allah kita mengagungkan Allah Taala gitu. Jadi kalau ada orang minta dengan menyebut nama Allah dan kita mampu sebagai bentuk pengagungan, ya, sebagai bentuk mengagungkan nama Allah itu berikan gitu. Nah, ini di sini wattaqullaha allazi tasaaluna bihi. Takutlah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut nama Allah, wal arham, juga rahim, kerabat, ya, kerabat kita yang masih ada hubungan rahim, ya, dengan rahim ibu kita itu, takutlah kepada Allah, kepada apa, takutlah kepada Allah terhadap mereka. Jangan kemudian disia-siakan, enggak pernah silaturahim, enggak pernah diperhatikan, enggak pernah ditanya ya apa gitu. Keluarga besar kan, Pak, itu kan, Pak. Kita jadi menjaga itu. Didatangi butuhnya apa, nih kita bisa bantu, ya dibantu begitu, Pak. Terus apa terakhir? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi kalian. Jadi kita dimanapun, kapanpun senantiasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang, Pak, kalau dimana-mana merasa diawasi Allah Ta'ala, tidak perlu dimandori, tidak perlu dipasangi CCTV, ya kan? Karena dia yakin dulu Allah senantiasa mengawasi aku. Nah, cuma ya banyak orang Islam ngakunya Muslim, cuma tidak punya iman, tidak ada yang ihsan, tidak merasa diawasi Allah Ta'ala. Takutnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Terus ayat yang ketiga itu dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah, wa qulu qawlan sadidan, dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang lurus. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Ta'ala memperbagus apa amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena itu berkaitan erat dengan ucapan. Ya, berkaitan erat dengan ucapan, gitu Pak. Nah, baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Perkataan yang paling benar adalah kitab Allah Ta'ala. Jadi perkataan yang paling benar, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membaca al-hadiyu, ada yang membaca huda. Wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya termasuk nawaqidul Islam. Apa itu nawaqidul Islam, Pak? Pembatal keislaman. Maksudnya orang itu masih muslim tapi batal sudah Islamnya. Kapan? Ketika mengakui ada petunjuk lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya misalkan panjenengan muslim, Pak, tapi mengatakan bahwa ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara ritual, meskipun secara lahir sampean itu muslim, tapi sejatinya sudah keluar dari Islam. Karena menyalahi ini. Ya, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara itu adalah perkara-perkara yang baru. Maksudnya perkara-perkara baru itu dalam masalah agama, ya, baru karena tidak ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi banyak perkara zaman sekarang, Pak, itu bukan dari ajaran Islam, bukan dari ajaran Nabi Muhammad, tapi dianggap sebagai ajaran Islam. Itu namanya muhdatsatul umur. Seburuk-buruk perkara, perkara-perkara yang baru. Nah, ini kita harus berhati-hati. Makanya harus banyak belajar. Jadi banyaknya orang mengerjakan perkara-perkara baru yang tidak ada tuntunannya adalah karena tidak ngerti. Ya, karena fathul jari tadi loh, Pak. Gak mau belajar agama, tapi agama itu meniru kebanyakan orang ya apa ngelakoni. Gitu. Makanya pentingnya ilmu itu di sini. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena setiap perkara yang baru itu namanya bid'ah. Bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu ada dalam neraka. Itu hadisnya sahih ini, Pak. Cuma di sini bukannya kita itu harus fulan bid'ah kamu bid'ah, enggak begitu. Cuma sebagai pelajaran bagi kita saja. Hati-hati, jangan-jangan aku ngelakoni bid'ah ya nanti ya gitu. Kenapa? Bahayanya bid'ah itu, Pak. Bid'ah itu kan perkara yang kita anggap baik, benar ya, tetapi tidak ada tuntunan. Ditolak, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan perbuatan baru, mendatangkan perkara baru dalam agama ini yang bukan dari perintah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka itu ditolak. Bahayanya apa? Bahayanya itu jenengan lak membaca surat Al-Ghasyiyah ya. Al ataka hadithul ghasyiyah. Terus apa? Wujuhun yawma idzin. Hah? Khashi'ah. Terus apa? Amilatun nasibah. Terus tasla naron hamiyah. Na'udzubillah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah datang kepadamu berita tentang kiamat? Apa kiamat itu? Jadi salah satu nama kiamat adalah al-ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada hari itu tertunduk lesu begini, takut, Pak, enggak berani nyawang ini, enggak berani, takut. Ya. Kenapa? Amilatun nasibah, karena dulu itu dia beramal, Pak. Dan sungguh-sungguh sampai capek. Nah, terus tasla naran hamiyah masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya kenapa? Di antara salah satu tafsirannya karena perbuatannya ngapunten adalah bid'ah itu tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita belajar, Pak. Belajar qala Allah, belajar qala Rasul. Hadis Nabi itu jelas. Kitab-kitabnya jelas, ada Sahihul Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan At-Tirmizi, ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan An-Nasa'i 6. Kalau masih kurang ada Muwatta Imam Malik, ada Musnad Imam Ad-Darimi, ada Musnad Ahmad 9, Al-Kutubu Tis'ah. Masih kurang ada Riyadhus Shalihin, ada Bulughul Maram, jelas semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pelajari. Jangan sampai khawatirnya kita melakukan ibadah tapi tidak benar, nanti masuk ke sana. Jadi masalahnya itu surga dan neraka. Dan ini bukan berarti kita itu harus mengucapkan kepada fulan bid'ah, fulan gini, enggak. Pertama kali buat kita sendiri, Pak, biar kita tidak salah. Kalau orang demen rokok, jangan urusan, yang penting aku mlebu swarga. Makanya kita berhati-hati. Insya Allah begitu. Ini sudah adzan isya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Jika ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah, dari saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.